kita semua pada pertemuan sudah masuk ke dalam bagian nawasikh yang kedua, yaitu yang beramal menasabkan isim dan merofakkan khobar. Taib, sebagaimana apa yang telah kita ketahui bahwasannya bagian yang kedua ini, taib, ada berapa macam ya, kena jamal? Dua. Aywa. Yang pertama adalah inna wa akhwatuha, kemudian yang kedua adalah la nafiyatu lil jins. Taib. Bagian yang kedua ini semuanya fi'il atau isim ya Khalil Ibrahim? Semuanya fi'il atau isim yang menasabkan isim dan merofakkan khobar. Semuanya huruf. Tayyib. Inna wa akhwatuha. Ada berapa macam ya Afana Ahmad? Ada berapa huruf? Aywa. Burha. Baik. Qana billah habidakumullahu ta'ala. Ada khilaf enggak jumlah yang enam ini ya Khana Ismail? Ada perbedaan pendapat? Ya nih. Aywa, si baweh tidak memasukkan anna. Kenapa? Aywa, karena aslinya adalah inna. Baik. Kemudian syarih rahimahullah ta'ala menyebutkan makna-makna daripada huruf-huruf tersebut. Baik. Inna wa anna. Mada tufid. Aywa ta'kid. Berikutnya ka'anna litashbih. Lakinna. Tayyib. Laita tamanni. La'alla. Aywa litarajji. Nah, qana billah habidakumullah, di samping litarajji aywa lil isfa'. Kemudian syarih rahimahullah ta'ala memberikan faedah, yakni al-farq. Al-farq. Taib. Yakni baina tarajji wa tamanni. Mal farqu bainahuma. Aywa. Aywa. Wama taraji. Ayo. Wama taraji la yakunu illa fil mungkin. Tidak mungkin, tidak bisa terjadi kecuali dalam perkara yang mungkin, bukan dalam perkara-perkara yang mustahil. Baik. Wama al-farku baina taraji wal isfaq. Andaikana hidayat. Aywa. Aywa. Baik. Selanjutnya ikhwana fillah habidakumullahu ta'ala, kita pun sudah mempelajari sebagian hukum daripada hukum-hukum inna wa akhwatuh. Nah, hukum yang pertama yang kita pelajari kemarin apa ya Khana Abdul Aziz? Apa hukum yang pertama kemarin? Ada pengecualian ya? Ayo. Ayo, fa innahu la yalzamu ta'khiruhu. Jadi, qanafillah habidakum Allah taala, hukum yang pertama yang kita pelajari kemarin adalah yalzamu taqdimul ismi fi hadzal bab wa ta'khirul khabar. Wajib mendahulukan isim taib dan mengakhirkan khabar, kecuali tatkala khabarnya itu berupa sibul jumlah, maka tidak harus mengakhirkan khabar itu dari isimnya. Taib. Disebutkan oleh syarih rahimahullahu taala, ya, yang terkandung di dalam hukum yang pertama ini berapa perkara ya kana jaman? 2, 1. Ayo. Ini annahu yajuzu taqdimuhu wa ta'khiruhu. Yani tatkala khabarnya itu berupa sibul jumlah ini, atau yakni jar dan majrur, ataukah dzaraf, maka boleh mendahulukan dan boleh mengakhirkan khabar. Baik. Adapun perkara yang kedua yang terdapat di dalam hukum yang pertama tadi karena Muhammad. Ayo, contohnya apa? Ayo, apa penyebab wajib untuk mentakdim yakni khabar atas isimnya? Baik, Nah, adapun hukum yang kedua ya karena Ahmad yang yang telah kita pelajari kemarin. Ayo. Contohnya apa? Ayo, Zaidan di situ dinasab sebagai ayo isimnya inna. Nah, makmulnya khabar apa di situ? Ayo, tidak boleh didahulukan atas isim. Baik. Sekarang kita akan meneruskan pokok pembahasan kita insyaallah taala. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa hamza inna ftah li sadd masdari ma saddaha wa fi siwa dzaka ksir. Ya, dzaka ksiri. Qala rahimahullahu taala inna laha ثلاث أحوال إن بكسر الهمزة في كسر همزهnya memiliki tiga keadaan. الأولى وجوب الفتح. Dibaca أن wathaniyah wujubul kasar. Dibaca inna. Taib. Walhalatu thalithah jawazul amrain. Boleh dua-duanya. Boleh dibaca inna, boleh dibaca anna. Hentum. Jadi kalau ada misalnya Ustaz ngasih satu, dua, itu upaya untuk memudahkan pegang pensil atau pulpen, nah, kasih tanda. Tapi kalau nggak punya pulpen atau pensil, utang dulu sama temennya, beli ini atau pinjam. Tapi fayajibu fathuha idza quddirat bimasdarin. Maka wajib untuk di fathah, dibaca anna. Ini keadaan yang pertama. Nah, ini adalah keadaan yang pertama. Maka wajib untuk di fathah, yakni anna, apabila dia ditakdirkan dengan masdar. Kita ingat ada beberapa isim yang memiliki kedudukan i'rab namun dia berupa masdar muawwal. Misalnya mubtada yang berupa masdar muawwal. Baik. Contohnya wa anta sumu, itu kali an masdariyah. Kemudian ada anna, isimnya dan khabarnya. Kama idza waqa'at fi mawdhi'in kama idza waqa'at fi mawdhi'in marfu'in fi'l. Sebagaimana apabila dia itu jatuh pada kedudukan yang dirofak. Dirofak dengan sebab fi'il. Pertanyaannya, kedudukan dia dirofak dengan sebab fi'il, ada berapa kemungkinan? Sampai mana tadi? Pertanyaan kita, sama Ibrahim. Sebagai apa? Pertama, dirofaknya sebagai apa? Dirofaknya, dirofakkan oleh fi'il. Dirofakkan mungkin sebagai apa? Ya, fa'il. Yang kedua, aywa, naibul fa'il. Nahu yu'jibuni annaka qa'il. Yu'jibuni annaka qa'imun. Syaitnya mana ya khana Hudzaifah? Ya? Belum sambung Hudzaifah. Baik. Antum ya khana Ismail sudah sambung belum? Nah, apa itu? Syaitnya apa? Aywa, annaka qa'imun. Nah, anna bersama isimnya dan khabarnya berada pada kedudukan rofa. Sebagai apa ya kana Ismail? Ibrahim tadi memberikan berapa jawaban tadi? Ya, ini satu, fa'il. Yang kedua, aywa. Nah, pilihannya hanya dua. Untuk golput lah. Hah? Ya, sebagai fa'il, ahsan. Ya, ini sebagai fa'il. Baik. Au mansubihi atau dinasab tadi. Ini yang kedua. Ya, sebagaimana apabila dia itu jatuh pada kedudukan rofa, dirofakkan, apa amil yang merofakkannya? Fi'il. Ada dua kemungkinan, sebagai fa'il atau sebagai naibul fa'il. Tayyib. Atau dia jatuh pada kedudukan nasab. Taib. Apa amil yang menasabkannya? Fi'il juga. Nahu, arabtu annaka qa'il. Syahidnya ya kana hidayat. Aywan, annaka qa'imun. Nah, masdar muawwal yang tersusun dari anna, isimnya berupa dhamir kaf, kemudian khobar yani qa'im, berada pada kedudukan apa ya kana hidayat? Sebagai aywa, sebagai maf'ulun bi ay qiyamaka, araftu qiyamaka. Yang ketiga, aw fi mawdhi'in majrurin, atau yakni pada kedudukan jar, aw fi mawdhi'in majruri harfin, yakni pada kedudukan jar penyebabnya amil yang menjadikan dia itu jar adalah huruf. Tentunya adalah huruf, min hurufil jar. Nahu, ajibtu min annaka qa'imun, ay min qiyamika. Syaitnya karena apa ini ya? Aywa, min annaka qa'im. Baik. Ikhwana fillah hafidhakumullahu ta'ala, ini adalah merupakan salah satu tempat dari tempat-tempat yang wajib untuk di fathah hamzahnya, yakni dibaca anna apabila dia ditakdirkan masdar, masdar yang memiliki kedudukan i'rab, baik di rofa, di nasab, ataukah di jirkan. Di rofa, mungkin, ini, wa nabillah habidhakumullahu ta'ala, amil yang merofakannya itu adalah fi'il, mabni ma'lum, berarti sebagai fa'il, atau mabni majhul, yakni sebagai naibul fa'il, atau yang kedua di nasab, sebagai maf'ulun bih, atau dijerkan dengan salah satu huruf dari huruf-huruf jer. Wa innama qala li saddi masjarin masaddaha. Wa lam yakul li saddi mufradin masaddaha. Li'annahu qad yasuddul mufradu masaddaha wa yajibu kasruha. Dan hanya saja musannif rahimahullahu ta'ala menyatakan dalam bait tadi, wa hamza innaftah li saddi masdari masaddaha wa fi siwa dzaka ksiri. Li saddi masdari masaddah, untuk menutup yakni masdar pada kedudukannya. Dikarenakan terkadang isim mufrad itu menduduki kedudukannya dan wajib untuk dikasrah. Yani wajib hamzahnya itu dikasrah. Nahu dhanantu zaidan innahu qa'imun. Baik. Nah, dibaca di situ innahu qa'im. Tidak dibaca annahu qa'im. Fa hadhihi yajibu kasruha wa in sadda masaddaha mufradun li annaha fi mawdhi'il maf'ul tsani. Maka ini wajib untuk dikasrahkan. Walaupun isim mufrad itu bisa menduduki kedudukannya, dikarenakan dia pada kedudukan, kedudukannya maf'ul yang kedua, kan dhanna itu adalah merupakan salah satu fi'il dari fi'il-fi'il yang membutuhkan dua maf'ulun bi, yang asalnya adalah mubtada dan khobar. Asalnya dhanantu zaidan innahu qa'imun, zaidun innahu qa'imun, dimasuki dhanna jadi dhanantu zaidan innahu qa'im. Taib, walakin la tuqaddar bil maf'ul, akan tetapi tidak bisa ditakdirkan apa? Walakin la tuqaddar bil masdar, akan tetapi dia tidak bisa ditakdirkan dengan masdar. Id la yasih dhanantu zaidan qiyamaka, enggak bisa ditakdirkan. Asalnya kan zaidun qiyam apa? Zaidan zaidun qiyamuhu, tidak. Ini fa'in lam yajib takdiruha bimasdarin, lam yajib fathuha, maka apabila tidak wajib untuk ditakdirkan dengan masdar, maka tidak wajib fathahnya. Makanya tadi syaratnya, tayyib, syarat dibaca inna pada tempat yang pertama tadi, apa ya kana Said? Aywa. Fayajibu fathuha idza quddira, atau idza quddirat bimasdarin. Kalau tidak bisa di apa namanya ditakdirkan masdar, nah tidak wajib fathah. Batuksa wujuban au jawazan, bahkan bahkan dikasrah hamzahnya, imma wujuban imma jawazan, alama sanubayyinu, sesuai dengan apa yang kami akan terangkan. Wa tahta hadza qismani, dan yakni di bawah perkara ini ada dua bagian, ahaduhuma wujubul kasri wa thani jawazul fathi wal kasr, kan kita baru mempelajari tentang keadaan yang pertama. Apa itu ya kan Abdul Aziz? Aywa, wujubul fathi. Fa'ashara ila wujubil kasri biqawli. Jadi di sini sebagaimana apa yang dijelaskan oleh muallif syarih rahimahullah, musannif rahimahullahu ta'ala menyatakan keadaan yang pertama, yaitu wajib untuk difathah hamzahnya anna di satu tempat saja. Apa itu ya kan? Aywa, idza quddirat bi masdar. Hanya kedudukannya mungkin di rofa, yang di nasab, mungkin di jar. Paham? Fa syara ila wujubil kasr. Maka musannif rahimahullahu taala mengisyaratkan wajibnya di kasrah, dibaca inna bi qauli. Faksir fil ibtida wa fi bad'i silah wa haythu inna liyaminin mukmilah aw hukiyat bil qawli aw hallat mahal halin kazurtuhu wa inni dhu amal wa kasaru min ba'di fi'lin ulliqa billami ka'lam innahu ladhu tuqa. Qala syarih rahimahullahu ta'ala fa dzakara annahu yajibul kasru fi sittati mawadhi'. Maka musannif rahimahullahu ta'ala menyebutkan wajib di kasrah, yakni dibaca inna yang demikian itu pada 6 tempat. Baik, yang wajib dibaca anna tadi di berapa tempat ya fana jamak? Apa itu? Aywah. Al-awwal idza waqat inna ibtida'an. Tempat yang pertama apabila inna itu jatuh di awal, awal kalam, awal jumlah. Ay fi awal al-kalam. Nahu inna zaidan qa'imun. Wala yajuzu wuqu'ul maftuhati ibtida'an. Tidak boleh jatuh. Inna itu di fathah ini. Anna di awal kalam. Fala taqulu annaka fadilun indi. Bal yajibu ta'khir. Fataqulu indi annaka fadilun. Jadi kalau di awal kalam, maka wajib dikasrah. Wajaza ba'dhum al-ibtida'a biha. Sebagian para ulama ahli nawa memperbolehkan, namun pendapatnya adalah dhaif. Baik. Atsani an taqa'a inna masdara silatin. Tempat yang kedua yang wajib dibaca inna, bahwasanya inna itu jatuh sadra silatin sebagai awal dari silah, silatul mausul. Antaqa inna sadra silatin, jadi awal di dalam silatul mausul. Nahu ja'alladhi innahu qa'id. Syaitnya karena Muhammad. Aywa innahu qa'id. Jatuh sebagai silatul mausul di awal, maka enggak boleh dibaca anna. Wa minhu qauluhu ta'ala wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu'u. Syaitnya karena Ahmad. Aywa. Manya ini ma'wa. Aywa. Ma manu mausulah. Wa'atainahu dan kami karuniakan kepada Qarun minal kunuz sebagian daripada barang-barang yang menjadi simpanan, barang-barang berharga. Taib. Ma inna mafatihahu, yakni harta-harta simpanan yang kunci-kuncinya itu orang yang sekian banyak itu tidak kuat. Makanya mah mausul. Al-Thalith antaqa'a jawaban lil-qasam. Wa fi khabarihal lam. Adapun tempat yang ketiga yang wajib dibaca inna, taib inna itu jatuh sebagai jawaban qasam, jawaban sumpah. Dan di dalam khabarnya itu ada lam. Lam, jawabul qasam. Nahu wallahi inna zaitan laqa'id. Syaitnya karena Ibrahim. Ayo. Baik. Contoh daripada ayat yang masyhur atau masyhurah ya khana. Hudzaifah. Surat yang paling pendek termasuk yang paling pendek. Entah yang akan Ismail. Tadgur. Tidak ya? Antum yang kena bazaki. Innaka. Nah, itu tidak ada kosamnya. Ini kosam. Setelahnya itu ada lam. Tadkur yang kena Said. Aywa wal asr. Innal insana lafi khusr. Dalam kan? Ini. Wasayatil kalamu ala dhalik. Dan mendatang pembicaraan atas hal ini. Arabi. Antaqa'a fi jumlatin mahkiyatin bilqawl. Adapun tempat yang keempat yang wajib dibaca inna, inna ini jatuh pada jumlah tayyib yang dikisahkan, yang diceritakan, yang dihikayatkan dengan qaul, yakni qala yaqulu qul, nah misalnya tasrifan. Jadi jatuh setelah qala. Nahu qultu inna Zaidan qultu inna Zaidan qa'id. Sayyidina kana Abdul Aziz. Ayo. Ini. Karena jatuh setelah qala. Qala ta'ala qala inni Abdullah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman menceritakan apa yang dikatakan oleh Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam tatkala masih berada di dalam pangkuan ibunya, masih bayi, membantah terhadap perkataan-perkataan yang batil, baik itu Yahud yang menyatakan bahwasanya Isa ibnu Maryam itu adalah anak hasil zina, dan sekaligus membantah terhadap orang-orang Nasara yang mendudukkan Isa ibnu Maryam itu pada kedudukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Syaitnya mana ya kana? Aywa, Ibni Abdullah setelah qala. Fa'illam tuhka bihi, bal ujra al-qawlu mujradan. Futih. Atau fatah ta'afan. Maka apabila tidak dihikayatkan dengannya, bahkan diperlakukan qaul itu sebagaimana dhan, maka kamu fathahkan. Nahu ataqulu anna Zaidan qa'id. Ya, ataqulu anna Zaidan qa'id ay atadhunnu, ataqulu ay atadhunnu, apakah kamu mengira, menyangka. Maka yang demikian ini jatuh pada kedudukan yakni nasab sebagai maf'ulun bih, maka wajib untuk di fathah. Al-khamis antaqa fi jumlatin fi mawdi'il hal. Adapun yang kelima, yakni inna, wajib untuk dibaca inna apabila dia jatuh pada jumlah, pada kedudukan hal. Pada jumlah haliyah. Kakaulihi zurtuhu wa inni dhu amalin. Syahid, syahidnya mana? Aywa, wawunya wawu apa? Aywa, wawunya wawu hal. Aku mengunjungi dia dalam keadaan sungguh aku memiliki amal, harapan. Wa minhu qawluhu ta'ala kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq wa inna fariqan minal mu'minina lakarihun. Sayyidnya mana ya khana Muhammad? Aywa, wa inna fariqan minal mu'minina lakarihun. Wawunya wawu apa? Ayo wawu hal. Wa qawlu syair ma'a'tayani wa la sa'altuhuma. Ama a'tayani wala sa'altuhuma illa wa inni laja lahajizi karami. Syaitnya mana ya khana Ahmad? Aywa, wa inni lahajizi karam. Baik, jadi tempat yang kelima yang wajib untuk dibaca inna di kasrah apa ya kana Ibrahim? Baik. As-sadis antaqa ba'da fi'lin min af'alil qulub wa qad ulliqa anha billam. Adapun yang keenam, inna itu jatuh setelah fi'il dari fi'il-fi'il min af'alil qulub. Nanti pembahasannya pada dhanna wa aqwatuh. Entum? Dalam keadaan sungguh, yakni dita'liq dengan lam. Qana billah habidakum Allah taala. Nahu alimtu inna Zaidan laqaim. Syaitnya mana? Coba Ibrahim. Ah. Deba. Baik. Ini. وَسَنُبَيِّنُ هَذَا فِي بَابِ ظَنَّ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي خَبَرِهَا لَمْ فُتِحَ. Maka apabila khobarnya tidak ada di dalam khobarnya itu lam, maka di fathah. عَلِمْتُ إِنَّ زَيْدًا لَقَائِمٌ. Kalau tidak ada lamnya, misalnya عَلِمْتُ أَنَّ زَيْدًا قَائِمٌ. Taib. Jadi musannif rahimahullahu ta'ala sebagaimana apa yang dijelaskan oleh syarih bahwasanya ada berapa tempat ya kana Ismail yang wajib untuk dibaca inna. Aywa, pertama apa tadi? Aywa. Ustani. Aywa, wasalit. Entah ya kana hidayat arabe. Al-Khamis. Al-Sadis. Ayo. Hemdok. Qala syarih rahimahullahu ta'ala hadha ma dhakarahu al-musannifu rahimahullah. طيب وأورد عليه أنه نقص مواضع يجب كسر إن فيها الأول إذا وقعت بعد على الاستفتاحية ثم أورد يعني datangkan. Yaitu penjelasan kepada beliau bahwasanya masih kurang tempat-tempat yang wajib untuk dikasrah innanya, bukan hanya 6 tempat saja. Tapi di antara tempat selainnya ke 6 tempat yang telah disebutkan oleh musannif rahimahullah adalah apabila inna itu jatuh setelah ala al-istitahiyah. Ala, ketahuilah. Nahu, ala inna zaidan qa'imun. Jadi tanpa tasydid lamnya. Ala. Nah, jatuh setelah apa? Ala. Maka tidak boleh dibaca anna. Wa minhu qawluhu ta'ala ala innahum humus sufaha. Syaitnya ya kata Abu Zaki. Ayo. Athani'in. Ya, athani. Inna waqa'at ba'da haythu. Inna. Jatuh setelah haitsu. Nahu. Ajlisu haitsu inna zaidan jalis. Syaitnya karena Said. Ayo. Ba'da haitsu. Yani aku duduk di tempat yang sungguh Zaid itu duduk. Al-thalith idha waqa'at fi jumlatin hiya khabarun an ismin ain. Apabila dia itu jatuh pada jumlah di mana jumlah itu sebagai khabar terhadap isim itu sendiri atau zatnya isim itu sendiri. Nahu Zaidun innahu qa'imun. Siapa nama masuk domir haknya ini? Yang dimaksud? Aywa Zaidun. Wala yaridu alaihi syai'un min hadhil mawadi' lidukuliha tahta qawlihi faksir fil ibtida' li'anna hadihi innama kusirat likauniha awala jumlatin mubtada'an biha. Dan tidak ada sesuatu pun dari tempat-tempat ini, yakni ketiga tempat ini datang penjelasan dari musannif rahimahullah. Kenapa? Karena ketiga tempat ini pada khususnya masuk ke dalam ucapan beliau rahimahullahu ta'ala faksir fil ibtida. Kasrahkan. Inna tatkala berada di awal. Kala. Karena inna ini hanya saja di kasrah dikarenakan di awal jumlah. Taib yang diawali dengannya. Asalnya demikian. Taib. Jadi ringkasnya, sebenarnya ketika tempat ini sudah masuk ke dalam salah satu dari keenam yang tadi telah disebutkan. Hanya tatkala diperinci seakan-akan itu belum termasuk ke dalam keenam tempat tadi. Baik. Baik, sampai di sini dulu. Thank you.